Ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira ma ba'd. Ada pertanyaan di sini. Bismillah. Afwan Ustaz, ana mau i'tikaf, tapi istri di rumah harus menunggu tokonya bersama anak yang sudah remaja. Sahkah i'tikaf kita? Sah, barakallahu fiik. Apalagi bersama anaknya masih remaja. Enggak ada hubungan. Dan juga anda, barakallahu fiikum, alhamdulillah merasa terbang. Artinya berarti istri anda yang mengawasi, yang melayani adalah anak anda. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, mau tanya, kenapa para ulama tetap mengatakan Imam Abu Hanifah, Imam Nawawi, dan Imam Ibn Hajar al-Asqalani sebagai Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, padahal mereka memiliki penyimpangan dalam hal akidah? Semisal Imam Abu Hanifah yang memiliki keyakinan yang condong murjiah, bahkan lebih dari itu Abu Hanifah, lebih parah dari sekedar condong kepada murjiah. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menulis kitab tersendiri tentang Abu Hanifah. Imam An-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani yang menta'wilkan nama-nama dan sifat Allah, mohon penjelasan. Syukran, jazakallahu khair, wa anta jazakallahu khair. Pada intinya, barakallahu fikum ya ikhwan, ulama ahli sunnah wal jamaah memiliki kaidah al-adlu wal-insaf, dan ini dibahas dalam satu bab tersendiri oleh Al-Syeikh Ibrahim Al-Syeikh dalam kitab beliau Al-Makhraj Minal Fitan. Al-adl wal-insaf fi taqwim an-nas, adil dan insaf di dalam mengukur seseorang. Apa makna adil dan makna insaf? Al-insaf atau al-adl adalah antal bisayyi'ati ar-rajul wa hasanatihi thumma tamur. Al-adl artinya engkau melihat kejelekan orang, kemudian lihat kebaikan dia. Sebatas mana kejelekan orang tersebut dan sebatas mana kejelekan kebaikan dia. Setelah dilihat ternyata orang ini ada penyimpangan, akan tetapi kebaikan dia lebih banyak, pembelaan dia terhadap Islam lebih banyak, maka berarti di sini barakallahu fikum tidak bisa dikeluarkan dari ahli sunnah, karena ternyata dia lebih dominan. Al-Imam An-Nawawi memiliki beberapa penyimpangan, tapi coba baca kitab-kitab beliau, Syarah Shahih Muslim, Majmu' Syarah Al-Muhaddats, Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitab tulisan beliau yang lainnya, sehingga dikatakan berarti satu kesalahan tadi ini ibarat satu tetes tinta yang dicelupkan di laut, enggak mampu habis sama sekali. Para ulama datang mengkritik Imam An-Nawawi, beliau memiliki kesalahan dalam bab ini, maka kalian hati-hati dalam bab ini, tetapi beliau tetap ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu namanya al-adl. Setelah dilihat ternyata orang ini lebih dominan, kesalahannya. Dan ternyata barakallahu fikum pembelaannya kepada sunnah lemah dan bahkan dari baru kemudian dihukumi dengan kejelekan dan kenyataan. Al-insaf artinya angkum sifar rajul, engkau insaf dalam menghukumi seseorang berdasarkan atau sebatas kesalahan dia dan tidak boleh lebih dari itu. Hadza wal insaf, tidak boleh lebih dari itu. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'diluhu aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian untuk keluar dari jalur keadilan. Berbuat adillah kalian. Ini kenapa sebabnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengeluarkan imam-imam yang tadi disebutkan, Abu Hanifah, An-Nawawi, Al-Imam Hazm, Al-Imam Muhibban, dan banyak, termasuk juga Al-Imam Al-Baihaqi. Banyak lagi imam barakallahu fikum, akan tetapi mereka para ulama Ahlussunnah mempunyai dua kaidah ini, al-adl wal insaf, di dalam menghukumi seseorang. Orang jangan salah paham. Kalau sudah dengar kaidah adil dan insaf, ini kaidahnya sungguh ini. Saya nanti aja ngomong. Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tinggal bagaimana menerapkannya. Tinggal bagaimana menerapkannya. Nah, mereka-mereka ini kalau hidup di zaman kita sekarang di Indonesia, kira-kira masih dianggap Ahlussunnah apa enggak? Sudah jadi bola. Sudah enggak bakal. Mereka ini sudah harus ditahrir. Kalau kalian ingin anak-anak kalian selamat, ambil anak kalian dari pondok-pondok mereka. Nawawi, Asqalani, Ibnu Hazm, Abu Hanifah, ambil. Mereka memiliki kesalahan lemah dalam menahan. Kenapa demikian? Barakallahu fikum al-jahil, jahil dengan faedah Ahlussunnah. Kejahilan yang mendominasi dengan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga ketika para asatid yang cukup mumpuni dalam keilmuan, yang memang diaman dan di Madinah benar-benar fokus belajar dalam masalah usul fiqh, usul tafsir, mustalah al-hadith, lugha al-arabiyah, ketika mereka menyampaikan kaidah-kaidah seperti itu, ketakutan. Ini kalau umat memahami kaidah-kaidah seperti ini enggak laku. Sementara kita paling cuma bisanya bacanya kitab manhaj yang keras-keras saja. Ini barakallahu fikum yang harus dipahami, bahwa ada kaidah di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-adl wal insaf, menimbang mana kejelekan mana kebaikan. Dan ini pernah kita bahas di dalam Siyasatu Syar'iyyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Rasulullah, berapa orang dari Bani Juzaimah yang dibunuh, padahal mereka sudah mengatakan dan mengikrarkan ke Islam, dibunuh, dipenggal semua oleh Khalid bin Walid. Sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang diperbuat oleh Khalid bin Walid. Saya tidak tanggung jawab. Ini di luar kemanusiaan. Kemudian Rasulullah SAW membayar fidyah, membayar denda atas terbunuhnya keluarga-keluarga mereka. Tetapi tetap Rasulullah SAW mempertahankan Khalid bin Walid sebagai posisinya panglima perang, karena melihat maslahat yang lebih banyak dibandingkan kalau seandainya dicopot dari jabatannya. Itu namanya adil dan insaf. Bukan setiap mendengar kalimat ini kalimat-kalimat. Ini pedang bermata dua ini. Bisa digiring ke sini, bisa digiring ke sini. Kalau udah gak punya kaidah ya begitu. Kalau kaidahnya sudah rusak, ya sudah. Pokoknya yang penting ini fatwa ulama kibar harus diterima. Kalau enggak menerima berarti menyelisih ulama kibar. Yang mengatakan fatwa ulama kibar harus diterima siapa? Butuh ulama kibar juga. Katanya kan harus ulama kibar. Yang mengatakan ini fatwa ulama kibar harus diterima juga butuh ulama kibar. Siapa? Enggak ada. Yang ada ustaz. Yang katanya ustaz kibar. Itu pun secara bahasa Arab salah. Ini barakallahu fikum ya ikhwan qaidah al-'adl wal insaf. Dan ini bisa membuka pikiran dan membuka wawasan setiap orang. Kita sekarang hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak berbuat bid'ah atau banyak meragukan sunnah. Tentu jawabannya banyak berbuat bid'ah. Tapi kira-kira bagaimana kalau dakwah kita setiap hari kita menghantam mereka terus, sementara kita juga di tengah-tengah mereka, kita terus menyarankan, mengarahkan anak panah kita kepada mereka. Mereka ini adalah musuh-musuh sunnah. Mereka. Siapa yang paling banyak beruntung? Yang paling banyak beruntung barakallahu fikum adalah syaitan. Justru kita tunjukkan, jangankan kepada kaum muslimin, kepada selain muslimin kita tunjukkan kepada mereka Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita hidup di tengah masyarakat, dakwah memang sengaja speakernya kita keluarkan, pembahasan sudah ngerti, ini sebentar lagi nuzul Quran, sikat terus nuzul Quran. Pas mau maulid, sikat maulid. Umat kita ini bukan umat yang bodoh, mereka tahu. Mereka tahu. Kamu gak usah bicara di masjid teriak ini nuzul Quran maulid demikian, gak usah bicara, mereka udah tahu. Mereka udah tahu sebelum kamu bicara. Makanya kata mereka, Pak, anakku misalnya belum tumbuh sudah sok gaya. Saya sudah tahu sebelum kamu lahir. Jangan sok-sokan. Kamu cari musuh bukan cari kawan. Tidak ada faedahnya sama sekali barakallahu fiik. Tidak ada faedahnya dibanding kalau menyampaikan al-haq kepada mereka selain hal-hal yang rawan yang riskan seperti ini. Ada pun masalah yang seperti ini mungkin dari orang per orang kita sampaikan, mungkin secara individu kita sampaikan, siapa yang menginginkan, yang menginginkannya. Ada pun kadang-kadang kita bahas di umum, di tengah-tengah masyarakat, justru kadang-kadang menjadikan mereka menjadikan hal yang sepele seperti ini untuk memusuhi kita, memusuhi dakwah, padahal maksud mereka, syirik mereka jadi ganggu. Karena di situ ada dukun mereka, ada kesyirikan mereka. Ini barakallahu fikum termasuk di dalam manhaj dakwah. Kita lanjutkan pembahasan atau kita dari kitab Hajjul Arwah ila Biladil Arqah. Tabar orang yang mau nanya begini, ya ditulis saja terus ditulisannya. Qala al-Imam Ibn Al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah ta'ala, kita masuk halaman 69, alinea pertama dari atas, bab jumlah pintu-pintu surga. Wa inna mithla hadhihi ad-dar allati hiya daru malikil muluk wa rabbul alamin, dan sesungguhnya tempat seperti ini yang merupakan tempatnya raja di raja dan Rabbul Alamin. Innama yadkhulu yudkhalu ilaiha ba'da tilka al-ahwal al-'azimah. Bisa dapat bisa dimasuki setelah keadaan-keadaan yang demikian berat yang dilalui. Allati awwaluha min hina aqala al-'abd fi hadhihi ad-dar. Yang permulaan, subhanallah, permulaan orang untuk bisa memasuki rumah yang mulia adalah semenjak orang itu berakal di dunia ini, yakni semenjak balik. Ila an intaha ilaiha, sampai dia memasukinya. Artinya kata Imam Ibnu Qayyim, surga adalah Darul Malikul Mulk wa Rabbul Alamin. Surga adalah tempat kemuliaan yang diciptakan oleh Raja di Raja Allah Azza wa Jalla dan juga Rabbul Alamin. Maka seyogianya kata beliau rahimahullahu taala, tidak segampang itu kita masuk ke rumah pembesar yang seperti ini. Coba sekarang kita dari Tegal tahu-tahu ke Istana Presiden misalnya, baru dekat aja udah diusir, baru dekat udah diusir. Gak apa, padahal ini dunia yang rumah kita lebih mulia daripada rumah dia. Kita di rumah kita lebih mulia daripada kita di istana negara. Kenapa? Kalau rumah kita kan kita yang jadi raja. Kalau di sana kita jadi jadi penumpang. Lebih mulia kita di rumah kita daripada di istana, daripada di sana. Tapi itu pun memasukinya dengan prosedur yang seperti ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka sepantasnya syarat untuk memasuki surga, memasuki rumah yang mulia seperti ini melalui tahapan dan melalui proses dimulai semenjak orang berakal di dunia ini, yaitu semenjak balik sampai dia bisa masuk ini, berarti berapa tahun persiapannya? Subhanallah. Ada yang persiapannya 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang persiapannya tanggung menjelang akhir wafatnya putus asa. Ya Alhamdulillah. وَمَا رَكِبَهُ مِنَ الْأَقْبَاطِ طَبَقًا بَعْدَ طَبَقٍ وَقَاسَهُ مِنَ الشَّدَائِدِ شِدَّةً بَعْدَ شِدَّةٍ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَاتَمَ لِخَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَأَحَبِّ خَلْقِهِ إِلَيْهِ أَنْ يَشْفَعَ إِلَيْهِ فِي فَتْحِهَا لَهُمْ. Dan juga wajar kalau untuk memasukinya harus melewati marakadahu minal akhbar, apa yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla dari proses ke proses. Waqadahu minas syada'id, dan juga harus melalui perjuangan yang susah dan payah, dari kepayahan kepada kepayahan yang berikutnya, sampai Allah Azza wa Jalla mengizinkan Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir dan makhluk yang paling dicintainya untuk memberi syafaat agar surga dibukakan pintunya. Subhanallah. Sudah meninggal, ternyata belum juga segampang itu menuju surga. Masih perlu perjuangan. Di padang mahsyar dikumpulkan mereka semuanya umat manusia dan didekatkan kepada mereka matahari. Jarak satu jengkal dari kepala mereka. Ada yang mandi keringat, ada yang sampai di mata kaki keringatnya, ada yang cuma di telapak kaki, ada yang sampai di betis, ada yang sampai di lehernya, tergantung kebaikan dan dosanya. Mereka melirik kiri kanan, siapa yang dapat menolong mereka pada saat itu. Datang kepada Musa minta uzur, datang kepada Nuh minta uzur, datang kepada Ibrahim minta uzur, sampai mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melalui proses demi proses di dunia sampai di akhirat, baru kemudian Allah Azza wa Jalla mengizinkan untuk dibukakannya pintu surga. Ya Muhammad, irfa ra'sak wa sanqurfah qul yusma' wa shrab shafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujud dan ucapkan apa yang kau ucapkan, niscaya kami akan mendengarkannya. Dan minta apa yang kau minta, aku akan berikan. Dan mintalah syafaat untuk umatmu, saya akan mensyafaati mereka. Baru kemudian dibukakan tempatnya, tempat yang mulia, yang bukakan makhluk yang mulia, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang ciptakan adalah Sang Pencipta yang paling mulia. Sehingga wajar kalau yang memasukinya pun juga orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan amal salihat. Wa hadza ablagh wa a'zamu fi thamani ni'mati, dan ini lebih mengena dan lebih besar untuk menunjukkan kesempurnaan nikmat Allah, wa husulul farhi was-surur, dan juga lebih kuat untuk seseorang mendapatkan kesenangan dan kegembiraan. Kan beda. Orang yang dari kesusahan tiba-tiba mendapatkan kegembiraan, kan senangnya luar biasa. Berbeda dengan orang yang sudah biasa senang. Coba kamu undang orang miskin ke warung sate Batibul. Orang miskin diundang makan sate Batibul, sampai keselot itu tusuk satenya kena lidahnya. Gak pernah makan sate. Sebulan dua bulan gak lupa-lupa dia cerita terus di rumah sama istri. Ternyata enak luar biasa. Baik benar orang itu. Tapi coba kamu undang orang yang kaya yang sudah biasa makan gitu. Paling satu sindik udah kenyang. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang akan merasakan kenikmatan yang lebih menyenangkan dan lebih nikmat kalau dia mendapatkan kenikmatan ini setelah melewati proses kesulitan demi kesulitan, perjuangan demi perjuangan. Perjuangan yang dijalani oleh manusia di dunia semenjak dia balik, umur dia 60 tahun, 80 tahun terus berjuang, siang dan malam harus menunaikan sholat, bulan Ramadan harus puasa menahan haus dan lapar, haji harus menunaikan haji, punya harta banyak ternyata bukan milik dia secara mutlak, karena dia harus mengeluarkan zakatnya, perjuangan. Dia menghitungnya, berarti saya harus mengeluarkan zakat 10 juta. 10 juta ini kalau saya belikan motor dapat satu. Aduh. Perjuangan. Tapi karena ini adalah kewajiban, bismillah, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Setelah dia meninggal, ternyata juga tidak langsung, melainkan harus perjuangan lagi. Maka ketika dia bebas dari kesulitan ini semua, dia akan merasakan, kata beliau, husulul farh was-surur, akan merasakan kesenangan dan kegembiraan yang sangat luar biasa. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Bikhilafi dzalik, berbeda kalau dimasuki dengan tanpa kesusahan. Wa li'alla yatawahhamu al-jahil anna hadhi manzilatil khan allati yadkhuluhu man syaa. Hikmah yang kedua, kenapa surga terkesan begitu sulit dibukakan pintunya kecuali harus melalui perjuangan, melalui syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, supaya orang jahil tidak, li'alla yatawahhamul jahil, agar tidak terkesan bagi orang yang jahil bahwa surga adalah ibarat bimanzilatil khan, ibarat khan, tenda atau kemah yang dapat dimasuki oleh siapa saja dan kapan saja. Fajannatullahi ghaliyah, maka surga Allah Azza wa Jalla sangat mahal. Bainan nas wa bainaha minal aqabat wal maqabir, antara surga dengan manusia jarak yang wajib ditempuh oleh setiap manusia. Wal aqar ma la tunaru illa bih, dan juga rintangan yang tidak mungkin kita bisa mencapainya kecuali harus bisa melalui rintangan tersebut. Enggak pernah bercocok tanam mimpinya panen, kan gila. Orang lain musim hujan berlomba-lomba membawa bibitnya ke sawah untuk menanam padi, yang ini menanam padi, yang ini menanam singkong, yang ini menanam jagung. Giliran panen, masing-masing membawa tempat dan peralatan untuk panen. Sementara si pemalas cuma goyang kaki, nongkrong, udut aja kerjanya. Giliran orang panen, melihat orang bawa karung, bawa arit, dia juga ikut-ikutan. Sawahnya di mana, Pak? Belum bercocok tanam, mau panen. maunya masuk surga tetapi gak pernah mempersiapkan diri. Sholat gak pernah, puasa gak pernah, dia berpikir seakan-akan hidup selamanya. Na'udzubillah. Kata beliau, hikmah yang kedua, kenapa surga begitu sulit untuk dibuka pintunya kecuali melalui syafaat, supaya orang jahil tidak berpikiran bahwa surga ternyata begitu gampang. Surga ternyata bisa didapat di Yaman, pemberontak Syiah di Yaman itu beberapa jenazah mereka ditemukan ketika meninggal, ditemukan ada kartu visa ke surga. Aneh. Dan itu bukan hanya berita, kita tahu sendiri. Ada memang kayak mantra tulisannya apa namanya, bitaqatul jannah atau ijazatul jannah, visa masuk surga. Jadi kita lihat sendiri, enggak sholat, enggak puasa, na'udzubillah, bayangannya kalau sudah mati syahid ya surga. Segampang itu melambung. Qala fama liman atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani wa li hadhihi ad-dar faman falihadhihi ad-dar fali'id 'anha ila ma huwa awla bih wa qad khuliqa lahu wa ruhiya lahu. Maka bagi setiap orang yang masih menuruti hawa nafsunya dan selalu menghayal dan berangan-angan akan mati, mendapatkan tempat yang mulia, mendapatkan tempat ini, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya dengan amalan yang lebih utama yang telah diciptakan untuknya. Siapa yang menginginkannya? Mempersiapkan diri dengan amal saleh, dengan amal ibadah. Itulah surga. Wa ta'ammal ila ma fi sawqil fariqain ila ad-darain zumaran min farhati ha'ula'i li ikhwanihim wa sayrihim ma'ahum. Kata beliau, dan renungkanlah bagaimana digiringnya dua golongan ini. Mukmin digiring ke surga, ahlun nar digiring ke neraka, tapi berbeda. Golongan yang pertama, yang mukmin digiring ila daraini zumaran, mereka digiring ke surga berkelompok-kelompok. Mereka dalam keadaan bahagia, senang karena telah bertemu dengan saudara-saudara mereka kaum mukminin. Wa sayrihim ma'hum, mereka berjalan dengan saudara-saudara mereka kaum mukminin yang telah mendahului mereka, yang telah mendahului mereka dalam kematian ataupun yang meninggal setelah mereka meninggal. Zumratan ala hidah, kullun mushtariqina fi 'amalin mutasrahibina fihi ala zamratihim wa jama'atihim mustabshirina aqwiya al-qulub kama kanu fid dunya waqt istima'ihim ala al-khair kadhalika yu'nasu ba'yan yu'nisu ba'dhum ba'dhan wa yanfah ba'dhum ba'dhan. Kata beliau, kullu zumratin ala hidah, mereka digiring ke surga, setiap satu kelompok dipisahkan oleh Allah azza wa jalla tergantung kapasitas, tergantung kualitas keimanannya masing-masing. Yang mukmin sempurna keimanannya digiring bersama mukmin yang sempurna keimanannya, mukmin yang lemah imannya digiring. Kullu zumratin ala hidah. Akan tetapi, kullun mushtarikina fi 'amalin, semuanya mereka sama dalam hal amal saleh. Artinya sama-sama amal saleh, perbedaannya adalah banyak dan sedikitnya. Fihi 'ala zumratin wa jama'a zumratihim wa jama'atihim. Dalam kumpulan mereka satu, dalam yang mengumpulkan mereka adalah amal saleh. Mustabsyirin, mereka pun bergembira pada saat itu dan hati mereka sangat kuat, sebagaimana mereka di dunia juga kuat hatinya dan gembira ketika mereka berkumpul di atas kebaikan, dan juga wayunisu ba'dhum ba'dhan wa yafrahu ba'dhum ba'dhan. Mereka juga saling menghibur satu dengan yang lain dan saling menunjukkan kegembiraan. Wa kadzalika ashabud daril ukhra yusaquna ilaiha zumaran. Na'udzubillah. Demikian pula penghuni tempat yang lain, yakni neraka. Mereka juga digiring dalam keadaan berkelompok-kelompok. Bedanya, kalau yang pertama mereka saling senyum, saling gembira karena bertemu dengan saudara-saudara mereka yang telah terpisah di dunia dengan kematian, yang telah dipisahkan di dunia dengan kematian, namun kata beliau, renungkan kembali dan renungkan pula golongan yang kedua yang digiring ke tempat lain, yakni neraka. Mereka digiring dalam keadaan yal'anu ba'dhum ba'dhan, satu dengan yang lain saling melaknat. Yang mukallid melaknat yang ditaklidinya, yang ditaklidi melaknat yang mukallid. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa'akhlaqtukum فَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ. Syaitan khutbah. Dulu saya di dunia cuma menggoda kalian, kenapa kalian terkenal? Saya enggak bisa berkuasa untuk menyelamatkan kalian pada hari ini. Salahkan diri kalian sendiri. Saling melaknat satu dengan yang lain. Yang ikut-ikutan melaknat yang diikutinya. Haulai awaluna faatihim dzikr manal aminal adzab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, kami sesat gara-gara mereka ini. Gara-gara ustaz kami ini, gara-gara guru kami ini, maka berikan dia adab yang setimpal ya Allah. Sementara orang-orang yang ditaklidi menjawab lagi, kalian sendiri yang salah. Na'udzubillah. Digiring dalam keadaan satu yang dengan yang lain saling melaknat. Wa yata'adza ba'dhum bi ba'd. Satu yang dengan yang lainnya saling menyakiti dan saling terganggu dengan kedatangan saudaranya, kedatangan orang lain. Wa dzalika ablaghu fil khizyi wal fadhihati wal hakikah. Man an yasuqu wahidan wahidan fala tuhmil tadabbur qawluhu zumaran. Dan ini kata beliau lebih menyedihkan dan lebih memalukan dan lebih barakallahu fikum pedih bagi mereka dibanding kalau dikirim satu-satu, satu persatu. Kata beliau, maka janganlah engkau menunda waktu untuk merenungkan ucapan Allah zumaran. Wasiqal ladzina taqaw atau wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Mereka dikirim ke surga zumara, yakni fa'ifatan ba'da fa'ifah, sekelompok demi sekelompok. Apa faedahnya? Dengan demikian mereka akan lebih senang karena dia tidak merasa sendirian. Ternyata teman-teman saya mukminin banyak. Ternyata dia akan bergembira. Kata beliau, bedakan dengan yang sebaliknya. Ahlun nar, mereka juga digiring berkelompok seperti itu, namun saling melaknat antara satu dengan yang lainnya, saling barakallahu fikum, yang satu merasa terganggu dengan orang lain, dan selanjutnya na'udzubillah. Nasallahu azza wa jalla yaj'alna min ahli jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min an-nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.